Bila ada di dekatmu, detak dadaku mengejar. Pesona indah di dirimu, oh aku mabuk kebayang. Jalan panjang yang kita lalui bukanlah sebatas mimpi. Rasakan jatuh cinta sesungguhnya. Kau membuat jantung berdebar, tubuhku bergetar saat dengar bisikanmu. Kan bawa kau pergi. Cerita cinta pada pujangga tak seindah kisah kita, dan takkan ada yang bisa merangkainya dalam kata-kata. Bisikanmu kasih, senyummu selalu di hati. Sabarlah menanti, ku kan bawa kau pergi. Oh, kau membuat jantung berdebar, bisikanmu kasih.